Sisa-sisa masa lalu, di tanganmu ku temukan sisa luka goresan masa lalu. Di dagu, di wajahmu, di hatimu tersembul aroma sisa masa lalu. Kawan, kini kau datang padaku. Sisa-sisa luka di hatimu, datanglah ke perkampungan orang-orang taubat. Suci sisa-sisa luka di hatimu, datanglah ke perkampungan orang-orang taubat. Suci Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.